nggak ngapa-ngapain. Buat kalian, enggak, aku nggak ngapa-ngapain, enggak secret, aku nggak ngapa-ngapain secret. Buat kalian jangan pada mikir aneh-aneh doang, aku nggak ngapa-ngapain. Beb, Beb, aku nggak ngapa-ngapain loh, Beb. Ih, kalian pada kenapa sih? Ih, pikiran kalian kenapa sih? Kalian mikirnya aneh-aneh deh. Please tolong hentikan itu. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Oh ya, di follow dulu hostnya, bantu share dulu, di follow dulu hostnya. Di follow dulu hostnya. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain loh. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain. Jangan gitu dong. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain ya. Kalian jangan mikir gitu lah. Jangan.